Kami dari RMP Production, Tapanuli Bagian Selatan, kembali menyapa Anda dimanapun berada dengan alunan DJ Remix Kolaborasi bersama Ipan Syah Paranginan dalam Irama Remix Kolaborasi. Selamat mendengarkan. Maha suci Tuhan, naman jadi honko anggi, jogimu marcahaya, cahaya ni iman. Lala, isi pejal mana, pasti do terpana, jaru peri na golap, odo suli ni jalan. Lala, nur ninna cahaya, naro siang bulan, puda turu pomu, gau inda sabandi. La la la la la la la la la la la la. RMP Production punya DJ. Ujung jari lipat lopus tu ambu bumungi sada piso tercela sudah sempurna. Maha suci Tuhan naman jadi hongko anggi jogimu marcahaya cahaya ni iman. Lala, isi pejal mana, pasti do terpana, jaru peri na golap, bodo suli ni dalam. Lala, nur ninna cahaya, naro siang bulan, puda turu pomu, gau inda sabandi. RMP Production punya DJ. Cahaya bertindak dong mentari, bumi pasti terang, langit bercahaya di sinari cahaya rupamu. Bumi pasti terang, langit bercahaya di sinari cahaya rupamu. Lala, isi pejul mana, pasti do terpana, jaru pedi DJ, kolaborasi. Hoda sulu ni dalam lala, nur ninna cahaya, naro siang bulan, puda turupamu, dau inda sabanding. Lala, nur ninna cahaya, naro siang bulan, puda turupamu, dau inda sabanding. Production Tapanuli Bagian Selatan kembali menyapa Anda dimanapun berada dengan alunan DJ Remix Kolaborasi bersama Ipan Syah Paranginani dalam Irama Remix Kolaborasi. Selamat mendengarkan. Pana jaru peri na gol.